Doa setelah mendengar azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Artinya, ya Allah, Rob seruan yang sempurna ini dan Rob solat yang ditegakkan ini, berilah Muhammad wasilah, derajat yang mulia dan keutamaan serta kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari.